Yang ketujuh, yang bagi tafriq baina maqam al-akhd bil ijtihad al-mujtahid wa ittiba'il 'alim fi ma akhbara bihi. Kata Syekh Muhammad bin Umar Ghazwan. Dan yang ketujuh, hendaklah bedakan antara mengambil ijtihadnya ulama dengan mengambil beritanya ulama. Ijtihad berita. Kalau ijtihad itu hukum, hukum syariat, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini hukumnya begini, ini hukumnya begitu, maka ini barakallahu fikum namanya ijtihad. Bedakan dengan ma akhbara bihi, bedakan dengan apa yang diberitakan. Para ulama ini sedang bicara apa? Fatwa atau berita? Bagaimana bedakannya? Kata beliau, fa inna tiba'ahu wal halu hadhihi min babi qabli khabar as-siqah. Kalau yang tadi ijtihadiyah, apa yang kita diperintah mengikuti, bukan taklid. Kalau mengikuti artinya dengan dalil-dalilnya, dengan hujahnya, saya memerlukan dalil. Kenapa kok membuat sekolah itu enggak boleh? Kenapa kok membuat sekolah kata bulan boleh? Memerlukan dalil-dalilnya. Apa alasan-alasannya masing-masing? Niscaya seorang yang ikhlas akan tahu. Ini lebih benar daripada ini. Lebih mengarah kepada kebenaran. Kenapa? Karena kita tahu keadaan. Berapa mafasidnya, berapa kejelekannya, berapa perkara-perkara yang menyimpangnya. Terus, apakah harus? Kalau tidak harus, mendapatkan ijazah yang diakui. Kemudian, mukhalafahnya banyak. Qul inna a'udzubikum wa niscaya semua akan berkata, ini lebih benar. Yang melarang. Kenapa? Enggak harus, mafsadahnya banyak. Kalau kita tinggalkan, enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Dan mafasidnya terhindar. Daripada terpaksa. Sekian banyak terpaksa pada perkara yang tidak dipaksa. Tidak bisa membuat ma'ahad yang betul-betul swasta murni. Ini sungguhnya sederhana dan terlihat jelas. Itu masalah fatwa hukum ijtihad. Adapun tentang masalah berita, kalau saya membawa berita, ada kejadian ini, ada kejadian itu. Bagaimana? Apakah kita cari yang rojo dengan dalil-dalilnya? Ya enggak lah. Oh, berita kok. Kalau berita itu urusannya dengan kamu percaya enggak sama Syekh. Saya menyatakan begini beritanya yang terjadi. Ada orang yang menyatakan lain. Ya alhamdulillah. Kalau kita lebih cocok dengan seperti yakin, dia lebih benar. Kenapa? Dia jujur terpercaya. Dan bukan orang yang sembarangan dalam menyampaikan berita-berita. Oleh sekali-kali, baik, sekarang kembali pada permasalahan. Yang katanya hizbiyun. Para ulama masih belum sepakat tentang tahzirnya syekh pada fulan, tahzirnya syekh pada fulan. Maka kita enggak perlu saling mengingkari. Apakah itu permasalahan ijtihad atau berita? Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Adapun ma'akhbar bihi, adapun yang diberitakan oleh mereka, para ulama, maka wajib diterima. Karena ini berita dari seorang yang siqah, berita dari seorang yang terpercaya. Para ulama, para ruwat, para rawi, kalau ada seorang jujur menyatakan hadatsani fulan hadatsani, diterima atau tidak diterima? Diterima. Kenapa? Siqah, terpercaya. Tapi kalau datang seorang kajjab menyatakan hadatsana fulan, tidak diterima. Kenapa kajjab dia? Tapi para ulama, kalian anggap kajjab atau kalian anggap sebagai seorang yang siqah, jujur terpercaya? Alhamdulillah, yang namanya salafiyun pasti akan menyatakannya tentunya. Kami menganggap bahwa mereka orang yang jujur terpercaya. Kalau tidak, bagaimana kami akan mengambil ilmu dari mereka? Baik, kata beliau illa dikatakan contohnya adalah dalam masalah tahdzir kepada si fulan dan si fulan. Bahwa fulan hizbi muhtarik. Apa ini? Berita atau ijtihad? Berita. Kata Syekh bin Umar Bazmul. Itu berita. Maka tinggal lihat. Kamu menganggap dia jujur terpercaya atau tidak. Kalau jujur kita terima. Barakallahu fikum. Dan jangan berkata. Ana a'rifuhu. Jangan berkata. Tapi saya kenal dia. Saya tahu lebih tahu dari Syekh dan dia. Kenapa? kamu tahu tentang dia, tapi ilmumu tidak tahu. Artinya memandangnya dengan zahirnya saja, dari pandangan ilmu kamu tidak alim. Sedangkan para ulama kenal dia juga, tetapi memandangnya dengan pandangan ilmu akan berbeda. Kalau umat kita di sini, orang ngasih minyak wangi dikatakan orang baik, orang soleh, kok ditahdir, kamu orang soleh, muslim ngasih minyak wangi saya, masya Allah, masya Allah, jadi pijat-pijat punggung saya. Oh, soalnya pikir rajul. Hanya zahirnya saja. Dalam para Allah menyatakan hati itu dari dia. Alhamdulillah. Sama dengan marahnya Syekh Imam Ahmad yang tadi malam kita bawa riwayatnya. Ketika ada seorang tua yang, Syekh, ini anak sudah peringatkan dari hari al-mahasibi, tetapi dia masih tetap duduk sama dia. Diperingatkan, dimarahi oleh Imam Ahmad, orang itu berkata, tapi orangnya khasyik, sakin, begini-begini. Ya, lihat, pandangan orang awam. Tapi dia sholatnya, masya Allah, khusyuk. Akhlaknya bagus, jalan dengan tunduk-tunduk. Saya ingat kejadian ketika Abdul Rahim Tohan datang ke Indonesia dan di Libya, dan kebetulan saya di Libya, tidak ada orang yang tidak kagum dengan khusyukannya dalam sholat dan jalannya yang tertunduk dan tidak sama sekali mau naik kendaraan umum sama sekali. Dia jalan dari Pulau Mas sampai ke Salemba jalan kaki karena menghindari ikhtilaf. Dan selalu jalannya begitu, tunduk. Dan kalau berbicara hampir tidak terdengar suaranya. Karena saking pelannya, saking tawadhu'nya. Enggak ada yang enggak kagum, semuanya kagum. Bahkan teman saya bilang, masya Allah, pulau Jawa miring. Ada Abdul Rahim Tohan datang ke Jakarta. Dan saking beratnya ilmu yang ada pada dia. Dan kalau berbicara, selalu dengan riwayat. Dan bukan dengan hadis, fahasih. Bukan hadis isinya saja, enggak. Dia akan menyatakan haddatsana fulan an fulan, sebutkan sanadnya. Selain sebut sanadnya, disebutkan rawi-rawinya. Haddatsana fulan wa hadza thiqatun thabit wa haddatsana fulan wa hadza ar-rajul, dan dia rawi ini ada seorang yang jujur terpercaya. Disebutkan satu-satunya, thiqah sampai terakhir. Ujian para ulama tentang rawi-rawi tadi, qal, sebutkan. Fa hadza al-hadits sahihun kasyamsi, ini hadis sahih seperti matahari. Ternyata ketika ditanyakan kepada para ulama, hadzal rajul sufi khabith. Bayangkan, sufi khabith, orang yang pakai perasaan pasti akan menolak. Kata ulama, sufi khabith ini orang kayak gini dikatakan khabith, dikatakan jelek. Qulna a'udzubikumullah, yang kamu lihat dari sisi mananya, semuanya kamu akan kagum sampai berbicaranya. Haddatsana fulan thiqah, haddatsani thiqah wa thiqah, sampai thiqah. Ternyata hadisnya terputus. Menqati, enggak disebut nama dia. Kadangnya. Kalau orang ini masih kosong semua. Fulan thiqah, dari fulan thiqah, dari fulan thiqah, dari fulan thiqah. Padahal sanadnya terputus, enggak nyambung. Artinya hadis dhaif. Enggak disebutkan terputusnya. Siapa yang tahu, barakallahu fikum. Wa ana akhrij hadza, aku keluarkan pendapat ini min khamsina kitaban alal aqal, dari 50 kitab paling sedikit. Jadi buktinya sama dia, disebutkan kitab-kitabnya dan disebutkan halaman-halamannya. Wa qala fulan fi kitabihi kadza fa kadza, wa qala fulan fi kitabihi kadza fa kadza, halaman segini, halaman segini, hafal halaman-halamannya. Barakallahu fikum. Ternyata dikantukan pada Syekh bin Baz, hadza rajul kalamuhu kalamul majani, ini orang ucapan-ucapan orang gila. Saya gembar, yang halusnya seperti itu, yang lembutnya seperti itu. Menyatakan ucapan orang ini, ucapan orang gila. Naam. Ruhi, kalau ngomong ngantur. Laukunna nisa'an fidaman ya Husain. Kalau kami para wanita zaman Husain, kami akan meminum air liurnya Husain, katanya. Ini ucapan apa ya kira-kira? Ucapan orang gila. Falimina azakumullah. Alhamdulillah para ulama berbicara, karena kita percaya thiqah dengan berita dari para ulama, kita menyalahkan diri kita sendiri. Ini karena kita ini bodoh. Sehingga melihat dia kayaknya orang baik banget, soleh, masya Allah, paling sungguh se Indonesia. Belum pernah kita melihat orang yang seperti itu. Ternyata dia adalah muqtadi bal, ahlul bid'ah wa balalah. Qulna a'udzubikumullah. Berarti masuk tahdzir masuk ke mana? Masuk ke ijtihad atau masuk ke berita? Masuk ke berita. Dan berita diterima dari yang thiqah, ditolak dari yang tidak thiqah. tapi saya lihat dia begini. Saya enggak percaya pada kamu, lebih percaya pada Syekh Rabi. Kan begitu. Ketika datang tamu Daud kepada rumahnya Imam Ahmad yang membuka anaknya, Abdullah. Oh ya, ayah, kau ada tamu di depan. Tanyakan siapa? Balik lagi. Katanya Daud. Oh, itu paling Daud pula. Aku tidak mau ketemu. Hilang. Anak tidak mau ketemu dia. Balik lagi. Saya mengatakan tidak mau ketemu kau. Sampaikan pada dia. Mau berita tentang aku itu salah. Aku tidak begitu. Aku begini. Membela dirinya. Sampaikan lagi sama anaknya kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampaikan kepada dia bahwa berita yang datang kepadaku lebih siqah dari ucapan dia. Suruh pergi. Aku lebih percaya dengan ucapan yang menyampaikan kepadaku daripada ucapan dia. Ya tentunya, seorang yang memiliki sesuatu tidak siapa dia, tidak terpercaya. Kalau sudah terlibat satu hawa. Maka ada juga ucapannya. Sedangkan yang beritakan kepada Imam Ahmad adalah para ulama ahli sunnah. Di zamannya, yang singkat dengannya, ashabu min ahli sunnah, maka kata dia, berita yang sampai kepada aku lebih siqah dari ucapan dia. Ini barakallahu fikum yang namanya berita tentang sifulan kada. Alhamdulillah. Kalau ada perbedaan bagaimana? Kalau dari perbedaan sihat, ada roja, ada mansuh. Kalau perbedaan berita, bagaimana? Kalau perbedaan berita, al-alim hujjatun ala man la ya'lam, yang tahu sebagai hujjah karena tidak tahu. Atau al-jarh muqaddamun ala at-ta'dil, jarh yang mufassar, jarh yang rinci lebih diutamakan daripada pujian-pujian. Karena banyak orang yang muji secara zahirnya, ternyata ini dijarh dengan rinci, dengan bukti-bukti, maka tentunya ini lebih diterima. Barakallahu fikum. Ini bukan kultum, kuljam, kuliah satu jam. Alhamdulillah, masih ada ungkapan-ungkapan yang lain. InsyaAllah pada waktu yang lain, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.